Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikhil asma'il husna. Wa qawlu ta'ala fi dammi man qala alaihi bila ilmin fi babil halali wal haram. Kul man harrama zinatallahi allati akhrajani ibadihi wal tayyibati minal rizq. وقول تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون اقرأ بعد ذلك. وقول تعالى في الحث على السعي في طلب الرزق الحلال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد. Pada pelajaran yang lampau, ketika membahas nama Allah Ar-Raziq dan Ar-Razzaq, kita menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran menyebutkan tentang namanya ini Ar-Raziq dan Ar-Razzaq serta sifatnya memberi rezeki kepada makhluk dalam dua hal. Pertama, Allah ungkapkan dalam Al-Quran ya sebagai bentuk at-tafaddul wal imtinan, sebagai bentuk anugerah yang Dia berikan kepada manusia agar disyukuri rezeki yang mereka dapatkan seluruhnya dari Allah Jalla wa Ala, sebagai bentuk rahmatnya Allah, murahnya, kasih sayangnya kepada manusia. Adapun yang kedua, Allah menyebutkan dalam Al-Quran sifatnya ketika Dia memberikan rezeki kepada makhluk agar makhluk ya Allah Subhanahu wa Taala seru untuk berbuat taat kepadanya sebagai bentuk kesyukuran, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepadanya. Kemudian Syekh Abdul Razzaq rahimahullah menyebutkan dalil-dalil tentang itu. Bersisa sedikit daripada dalil tersebut. Wa qawluhu ta'ala fi dhammi man qala alaihi bila ilmin. Allah Subhanahu wa Taala mencela dalam firman-Nya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, fi babil halal wal haram, dalam bab halal dan haram. Rezeki itu Allah yang turunkan. Ada yang Allah halalkan dan ada yang Allah haramkan. Dan hak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah mutlak ada pada Allah. Kita tak berhak menghalalkan ataupun mengatakan haram. Allah Subhanahu wa Taala mencela orang yang mengatakan ini halal, ini haram tanpa ya mengikuti keterangan dari Allah Subhanahu wa Taala, tanpa ilmu. Di antaranya Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi?" Katakanlah Muhammad, siapa yang berani mengharamkan perhiasan ya Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Banyak perhiasan Allah halalkan untuk hamba-hambanya, baik bagi laki-laki maupun kaum wanita. Perhiasan yang ada pada zahir mereka, pakaian, itu perhiasan. Semuanya adalah baik dan halal, kecuali apa-apa yang bertentangan dengan syariat. Jika dia sempit, membentuk, ya, menyerupai pakaian orang-orang kufar, ini yang terlarang. Dan banyak perhiasan yang Allah halalkan. Laki-laki boleh menggunakan perak, cincin perak, menggunakan berbagai macam bentuk batu cincin yang harganya mahal-mahal, zamrud, fayruz, dan lain-lainnya. Ini halal. Perempuan Allah halalkan emas, Allah halalkan bagi mereka perhiasan lain-lainnya, permata dan seterusnya. Semuanya halal. Maka tak boleh kita katakan haram apa-apa Allah Subhanahu wa Taala halalkan. Ya, berupa perhiasan yang ada pada tubuh kita, kemudian perhiasan yang kita manfaatkan, mobil, kendaraan, bermotor, rumah-rumah, semuanya Allah halalkan. Kecuali jika memang dia berlebih-lebihan, ya, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wattayyibati min rizqi. Demikian juga Allah halalkan untuk kita banyak sekali daripada rezeki yang baik-baik. Berupa makanan, berupa minuman. Allah halalkan kepada kita segala makanan yang baik-baik. Anggur, apel, yang nikmat-nikmat. Minuman pun demikian. Air kelapa, air tebu, semuanya baik, halal. Ya. Jangan sampai ada orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebagian orang dalam rangka ibadah katanya ketaatan kepada Allah, ya, dalam bertarikat atau bertirakat, mereka meninggalkan makanan yang Allah SWT halalkan. Mereka tak makan daging, mereka tak makan ikan, tak makan yang berdarah, ya, mereka haramkan bagi diri mereka. Ini adalah hal-hal yang tak sesuai dengan agama. Yang rezeki halal adalah apa-apa yang Allah halalkan. Yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Nikmati semua yang Allah berikan kepada kita daripada rezeki yang halal dan syukuri. Wa qawlu ta'ala, Allah berfirman, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin. Katakan, tidakkah kalian melihat apa yang Allah turunkan berupa rezeki kepada kalian? Faja'altum minhu haraman. Kalian sendiri yang menjadikan rezeki tersebut ada yang haram. Allah turunkan anggur, kalian peras dia, kalian buat jadi minuman keras. Kalian yang membuat dia menjadi haram. Ya, faja'altum minhu haraman wa halalan. Sebagian kalian jadikan darinya apa-apa yang halal. Qul Allahu adzin lakum. Katakanlah wahai Muhammad, apakah Allah yang mengizinkan kalian, ya, untuk membuat apa yang Allah turunkan berupa rezeki menjadi halal dan haram? Am 'ala Allahi taftarun, atau kalian yang ada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala? Wa qawlu ta'ala fil hathi 'ala sa'yi fi talab rizqil halal. Dan Allah juga berfirman ketika Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal, jangan mencari rezeki yang haram. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di atas muka bumi ini. Di atas penjuru bumi ini berjalanlah. Wa kulu min rizqihi, silakan makan semua rezekinya. Tiap hari kita makan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nasi yang kita makan itu rezeki dari Allah. Tak tahu kita bagaimana proses nasi itu menjadi nasi. Dari beras, dari mana ditanam, bagaimana menanamnya, berapa lama petani menunggu dia panen, bagaimana proses menumbuhkannya, tak tahu. Ya. Tapi Allah perintahkan kita untuk nikmati. Wa kulu mirzqi, berjalan di muka bumi ini, carilah karunia Allah, bekerjalah, berikhtiarlah, berbuatlah, dan makan daripada apa-apa yang halal dari rezeki Allah SWT dengan sebab kerjaan kalian. Wa ilaihin nusyur, dan semua itu hanyalah merupakan sarana agar kalian dapat paham untuk apa akan diciptakan. Dicipta untuk ibadah, dan kepada Allah lah kalian kelak akan dikembalikan. Dan bersiap-siaplah untuk hari tersebut, hari dikembalikan kepada Allah SWT. Manfaatkan semua rezeki tersebut dalam rangka, ya, memudahkan kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai misi kalian ciptakan karenanya. Naam. Warizqullahi li'ibadihi naw'an. Al-awwal rizqun 'amun yashmalul birra wal fajir. Al-barra. الأول رزق عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والأولين والآخرين هو رزق الأبدان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ورزق الله لعباده نوعان رزقي yang Allah berikan kepada manusia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, rizqun amun, rezeki yang sifatnya umum. Yashmalul barra wal fajir, rezeki ini meliputi semua makhluk, untuk orang-orang yang saleh maupun untuk orang-orang yang tidak saleh. Ya, untuk orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat, makhluk yang baik maupun yang jahat, semuanya dapat. Para perampok dapat rezeki, para pelacur dapat rezeki, para penzina dapat rezeki. Ya, para ahli ibadah dapat rezeki, para ulama dapat rezeki, tak dibeda-bedakan. Kafir dapat rezeki, mukmin dapat rezeki. Ini rezeki yang sifatnya umum. Wal mu'mina wal fajir, ya, mencakup orang-orang mukmin, orang-orang kafir, wal mu'mina wal kafir, wal awwalina wal akhirin. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan mencakup orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan. Wa huwa rizqul abdan. Inilah semua disebut dengan rizqul abdan. Rezeki untuk tubuh badan, karena manusia terdiri pada dua unsur. Ada namanya badan, ya. Ada namanya ya jiwa atau ruh. Hati. Ya, manusia dua. Ada luarnya, casingnya, inilah namanya badan, dan ada dalamnya. Itulah ruh. Bertumpu pada hati. Ya. Apa yang kita nikmati di dunia ini berupa pakaian, tempat tinggal, kendaraan, ya, makanan, minuman, semuanya rizqul abdan, yang seluruh orang memperolehnya, baik mukmin baik kafir. Bahkan terkadang orang kafir lebih banyak mendapatkan rizqul abdan daripada orang-orang mukmin, ya. Bahkan bukan hanya manusia, ya, seluruh makhluk, binatang pun mendapatkan rezeki ini. Ya, binatang dari yang paling terkecil sampai binatang paling terbesar. Dari mulai semut, serangga yang di bawah semut, sampai ikan-ikan paus yang begitu besar, sebesar kapal, semuanya dapat rezeki. Yang di darat, yang di laut, yang terbang di udara, semuanya dapat rezeki. Ini namanya rezeki umum, rezeki fisik. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah menanggung rezekinya. Naam. Wa la ya'ni rizquhu subhanahu lil kafir wa tawsi'atuhu 'alayhi bil amwali wal auladi wa nahwi dhalik ridahu. Ridahu anhu fa innahu subhanahu yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man lam yuhibb. Qala ta'ala: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: ولا يعني رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه بالأموال والأولاد ونحو ذلك رضاه عنه. Tidaklah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir, bahkan terkadang Allah luaskan untuk mereka rezeki, Allah banyakkan untuk mereka harta, anak-anak dan sebagainya, pangkat, jabatan, kedudukan. Bukanlah itu semua menyimbolkan, melambangkan Allah ridha kepada mereka. Fa innahu subhanahu yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Karena Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja, baik kepada orang yang cintai atau yang tidak dia cintai. Lihatlah bagaimana Allah berikan dunia kepada Fir'aun, jabatan yang tinggi, kedudukan, pangkat. Allah berikan dunia kepada Qarun berupa harta yang berlipat-lipat. Tak berarti Allah mencintai Fir'aun, ya, menyukai Qarun. Bukan itu standarnya. Banyak orang-orang yang tak tahu hakikat daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, menganggap rezeki itu senantiasa adalah rizqul abdan. Ya, rezeki yang zahir itulah rezeki yang diberikan. Rezeki zahir berarti Allah cinta kepadanya. Yang disempitkan rezeki badannya, rezeki zahirnya, dunianya tak banyak, hartanya tak berlipat-lipat, ya, pangkatnya pun tidak, ya, dianggap itu adalah kehinaan. Ini adalah hal yang salah, ya, sehingga mereka merendahkan orang-orang semacam ini. Ya, meski mereka taat beribadah, mereka katakan, untuk apa capek-capek sholat kalau rezeki pun seperti itu, Senin Kamis makan pun payah. Ya, lihat tuh orang-orang kafir tak pernah sholat, melimpah ruah rezeki mereka. kemana-mana pergi naik pesawat, lihatlah bagaimana mereka sombongnya, pakaiannya, pongahnya mereka, kafir. Ya, kaya raya, kadang gelang-gelangnya, cincin-cincinnya, rantai-rantainya emas murni 24 karat. Subhanallah. Mereka dimuliakan Allah karena mereka diberikan dunia. Salah, ini tak benar. Kemuliaan dari Allah tak berkaitan dengan rizqul abdan. Tidak sama sekali. Agar manusia tidak ya merasa takjub dengan orang-orang Allah lebihkan bagi mereka rezeki badan mereka, rizqul abdan. Kita tak begitu terpengaruh melihat hebatnya yang Allah berikan anugerah kepada Qarun berupa harta benda, kepada Haman kementerian jabatan, kepada Fir'aun kerajaan. Kita tak merasa ya hebat itu semua. Jika kita memiliki kacamata yang benar dalam menatap manusia, wallahi kita tak pernah memerunduk, menghinakan diri, menghibahkan diri kepada orang-orang yang memiliki rezeki badan yang lebih. Orang-orang kaya, hartawan, pejabat, tidak. Ya, kita akan tetap tegak sebagaimana seorang manusia, menganggap mereka manusia seperti kita, tak ada kelebihannya. Ya, berapa banyak orang merundukkan kepalanya kepada orang-orang yang meluaskan rezeki badannya, kepada para pejabat, kepada konglomerat, menjilat, ya dan billah. Orang mukmin sejati tak melihat itu kelebihan. Ya, karena rezeki badan Allah berikan kepada siapa saja. Mukmin, kafir, baik, fasik, saleh, semua dapat. Ya. Fa innahu subhanahu yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berikan dunia ini gemerlapnya kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang tak dia suka. Tak pilih-pilih. Dalam hal ini maksudnya apa? Semua kecipratan. Kadang-kadang kita sibuk membincangkan negeri ini sekian persen yang menguasainya orang-orang kufar. 5% orang-orang kufar yang menguasainya. Subhanallah. Ya, 95% orang-orang kufar yang menguasainya, hanya segelintir orang-orang mukmin. Ya, kita tak merasa itu sebagai bagian daripada masalah. Karena masalah bukan pada dunia dan harta gemerlapnya, masalah pada iman. Dan itulah sumber masalah. Dari masalah iman yang keropos inilah melahirkan masalah-masalah lainnya. Ya, ketidakjujuran, ya, pengkhianatan, dari sini bersumber. Akhirnya naiklah ketika itu orang-orang kafir atas orang-orang mukmin. Sekiranya mereka berpegang dengan iman yang kuat, tak akan mungkin mereka di bawah, pasti mereka di atas. Kata Allah, wa antumul a'laun, kalianlah yang paling tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah SWT. Allah berfirman, wa qalu, berkata orang-orang yang tak paham hakikat kehidupan dari orang-orang kufar, kafir. Wa qalu, mereka berkata, nahnu aktsaru amwalan, harta kami lebih banyak. Kami punya pulau-pulau, kami punya kapal pesiar, kami punya pesawat. Itu yang kata, mereka katakan. Kami punya pekerja, kami punya anak-anak. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami yang paling banyak harta, paling banyak anak-anak. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Karena itulah tak akan mungkin kami diazab Allah. Ini menunjukkan Allah cinta kepada kami. Kalau andai kata dia tak suka, pasti tak diberikannya kepada kami dunia ini. Tatkala dunia ada pada kami, di tangan kami, dalam genggaman kami, menunjukkan Allah cinta kepada kami, tak mungkin kami diazab. Akhirnya mereka pun subhanallah larut dalam gemerlap kemaksiatan, tenggelam dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan. Subhanallah. Ya. Qul, katakan Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanku Allah, dia yang telah menentukan rezeki, meluaskan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Ya, dan menakarnya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan orang tak tahu hikmahnya. Siapa yang Allah luaskan, siapa yang Allah sempitkan. Banyak orang tak tahu. Ya, kadang-kadang kita pun demikian. Uy, payah kehidupan sekarang. Sunyi pasar, sedikit jual beli, macam-macam. Ya, banyak orang tak tahu hikmah di balik itu semua. Kenapa si fulan kaya raya? Kenapa saya tak kaya-kaya? Ya, fulan berhasil, rezekinya melimpah ruah. Bentar-bentar bertambah perusahaannya. Kenapa saya setiap hari semakin berkurang, semakin bangkrut? Ya, banyak orang tak paham di balik apa yang telah Allah tentukan. Semuanya ada hikmah di sana. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribuna indan tuqarribukum indana. Padahal kata Allah, tidaklah harta-harta kalian, anak-anak kalian itu yang dapat membuat kalian dekat kepada kami. Bukan anak-anak kita yang banyak, ya, harta-harta yang banyak itu yang membuat kita dekat kepada Allah. Illa man amana wa amila salihan. Yang membuat kalian dekat kepada Allah adalah keimanan, amal saleh. Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, itu yang membuat dia dekat kepada Allah, bukan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Ya. Fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi. Untuk orang-orang semacam itulah disiapkan ganjaran yang berlipat-lipat. Bima 'amilu, dengan sebab amal saleh mereka. Wa hum fil ghurufati aminun. Kelak mereka akan memperoleh kamar-kamar yang penuh dengan nikmat di surga sana, bilik-bilik. Ya, kadang kita masuk ke hotel-hotel bintang 4, hotel bintang 5. Dalam kamar itu macam-macam. Dalam kamar ada kolam renang. WC-nya pun nikmat untuk tidur di sana. Subhanallah. Semuanya indah, kasurnya tebal-tebal. Tempatnya tinggi, bisa melihat ke bawah, tampak pandangan indah-indah. Tampak lautan yang terbentang, ya, yang terhampar gunung-gunung yang menjulang. Itu semua bilik-bilik di dunia. Aman, damai, tentram, dibuat di luar. Don't disturb, nah, jangan diganggu. Subhanallah, ditempelkan. Ini bilik-bilik dunia. Subhanallah. Ya. Di akhirat tentunya tak seperti ini. Wahum fil ghurufati amin. Kelak mereka merasa nikmat, aman, tentram dalam bilik-bilik Allah siapkan di surga sana. Walaupun di dunia mungkin biliknya sempit, ya, 3x2 atau 2x2 biliknya, 1x2 itu kuburan. Subhanallah. Tapi dia akan merasa nikmat, karena kenikmatan itu ada dalam hati. Hati yang membuat segalanya menjadi lapang atau sempit. Banyak orang-orang kaya hatinya sempit, dikejar-kejar dengan berbagai macam ambisi dunianya. Subhanallah, hatinya menjadi sempit. Kecuali orang-orang yang beriman, berilmu, beramal saleh. Naam. Wa qala ta'ala, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Wa qala ta'ala, kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Wa qala ta'ala, kembali Allah berfirman mengkuatkan apa yang di atas sebelumnya, bahwasanya rezeki badan itu bukanlah segalanya. Ya, rezeki tubuh yang sehat bukanlah segalanya. Harta melimpah bukan segalanya. Ayahsabuna annama numiddu bihi annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira, mereka menyangka, apa yang kami bantu bagi mereka, kami luaskan untuk mereka berupa harta dan anak-anak, maknanya kami giring mereka bersegera dalam kebaikan? Belum tentu. Bahkan kebanyakan ini yang menggiring orang kepada kebinasaan, kesombongan. Siapa yang paling banyak sombong? Apakah orang miskin atau orang-orang kaya yang memiliki jabatan, kekuasaan, pangkat? Apa jawabannya? Orang kaya. Kadang-kadang mobil mewah, lecet sedikit, marahnya satu, ya, dunia. Subhanallah. marahnya satu dunia. Kadang-kadang tak mau antrian, mau masuk saja, tak menghormati orang-orang. Karena dia pejabat, konglomerat, berpangkat. Subhanallah, menjadi sombong. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang aparat pun mau ditempelengnya. Pak polisi pun ditempelengnya. Subhanallah. Pernah kejadian seperti ini? Pernah. Ditertibkan jalan-jalan, ditempelenginya. Subhanallah. Kenapa? Aku orang hebat, aku orang berpangkat. Macam-macam kupindahkan kau, kumutasikan kau sana, tempat yang jauh. Subhanallah. Sombong. Kesombongan ini biasanya lekat dengan orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan, kekuasaan. Subhanallah. Padahal jika datang ketentuan Allah, semua habis. Mau anggota dewan, tak anggota dewan, jika Allah mau hancurkan mereka, binasakan mereka, jatuhkan pesawat mereka, jatuh. Ya, banyak kecelakaan-kecelakaan. Di sana ada para pejabat, di sana ada kadang-kadang gubernur, ada bupati di sana, ada wali kota di sana. Allah tak peduli. Subhanallah. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat. Apakah mereka mengira, menyangka apa yang kami bantukan, luaskan bagi mereka berupa harta, anak-anak, pengikut, tanda kami giring mereka pada kebaikan? Bal la yash'urun. Tidak sama sekali. Mereka tak merasa. Sebenarnya mereka digiring kepada kebinasaan, kehancuran. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula' min ata'i rabbik. Semua, baik mereka yang mukmin, mereka yang kafir, mereka yang fasik, mereka yang saleh, mereka siapapun juga, kami berikan bagi mereka karunia kami. Min ata'i rabbik, daripada pemberian Tuhanmu, semua dapat. Tak dibeda-bedakan. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Tidaklah pemberian Tuhan kalian itu tertahan. Semua Allah berikan dengan takdir ketentuan yang Allah SWT tentukan. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Lihatlah, lihat, buka mata kalian. Bagaimana Allah utamakan, muliakan, angkat sebagian manusia derajatnya di dunia ini di atas sebagian manusia lainnya. Bertingkat-tingkat. Ada yang kelasnya hanyalah helper belaka. Ya, kelasnya helper, operator. Ada kelasnya manager, ada general manager, berbeda-beda kedudukan mereka. Pakaiannya pun beda-beda. Pangkatnya pun beda-beda. Ada yang bintang 1, ada yang bintang 2, ada bintang 3, tak ada bintang 7. Subhanallah. Berbeda-beda pangkat, jabatan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan daripada karunia-Nya. Ya, ada tukang sapu, office boy. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua kami berikan. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, tak pernah pemberian Tuhanmu tertahan, terhalang. Undur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'din. Lihatlah di dunia ini bagaimana kami utamakan, kami angkat, kami lebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Subhanallah. Semuanya naik mobil, sama-sama mobil, tapi berbeda-beda. Harganya beda, ada yang kombet, ada yang kaleng-kaleng. Mobil kaleng-kaleng. Ada yang mobilnya subhanallah bukan kaleng, bahannya dari pesawat yang jatuh. Titanium, macam-macam. Dari yang murah semurah-murahnya, mahal semahal-mahalnya, berbeda-beda. Kilatnya pun berbeda. Subhan, menatapnya pun berbeda. Subhanallah. Semuanya kami berikan di dunia ini, tapi bukan itu standarnya. Apa standarnya? Akhirat. Walal akhiratu akbaru darajatin. Sungguh negeri akhirat itulah sebenar-benar derajat yang Allah berikan kepada manusia. Akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Begitu besarnya, begitu tingginya derajat Allah berikan, begitu tingginya keutamaan Allah berikan. Subhanallah. Bukan di dunia ini. Ya. Orang yang paling terakhir masuk surga itu adalah orang yang merasakan neraka jahannam, kemudian dikeluarkan dengan iman, diberikan untuknya dunia ini seisinya dikali 10, itu yang paling rendah. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ya, dan dia mengira dialah mendapatkan rezeki yang paling tinggi di akhirat. Dikiranya dia paling hebat, padahal dia paling rendah. Karena apabila dia tahu ada lebih hebat daripada dia, akan berkurang kenikmatannya. Allah tutup ilmu tentang itu. Semua orang di surga menganggap dialah yang paling nikmat. Tak tahu dia ada surga yang lebih tinggi daripada dia. Subhanallah, yang jaraknya antara langit dan bumi ada 100 tingkatan di sana, mi'atu darajah, antara satu tingkat dengan tingkat yang lain sejauh bumi dan langit. Dia kira dia yang paling paten, padahal dia yang paling terakhir. Demikian juga di neraka, Allah tutup setiap azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir di neraka, sehingga yang paling ringan pun azabnya, sebagaimana Abu Talib dipakaikan baginya sandal, meleleh otaknya, mengira dia yang paling dahsyat. Allah tutup ketika itu baginya ilmu, bahwasanya di sana banyak lebih dahsyat daripada dia. Kenapa? Ya, sebagai bentuk azab. Ketika orang tersiksa, terazab, teraniaya, melihat ada yang lebih parah daripada lebih teruk, merasa ringan siksanya. Aku ditempel yang dua kali, itu sampai bonyok mukanya, jadi ringan. Subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang yang diberikan terompah dari neraka, dari api, meleleh otaknya, mengira dialah paling dahsyat azabnya, padahal dia yang paling ringan, tak Allah beri. Andai kata diberikan, lihat tuh bukan hanya terompah, semuanya meleleh tubuhnya. Dia akan berkata, syukur aku hanya terompah. Dan itu adalah nikmat. Allah cabut itu nikmat, sekecil itu pun tak ada. Subhanallah. Jadi andai kata kita jeli melihat, tingkatan akhir itulah yang paling tinggi, bukan tingkatan dunia ini. Boleh jadi dia menjadi presiden di dunia paling tinggi, jabatan satu negeri, terendah kelak di negeri akhirat, iyadzan billah. Subhanallah. Ya, di dunia ya, pakaian beda, pangkat beda, kantor beda, semuanya VIP. Di akhirat paling teruk, iyadzan billah. Naam. وليس كثرة العطاء في الدنيا دليلا على كرامة العبد عند الله كما أن كلته ليس دليلا على هوانه عنده قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان علي وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع وليس كثرة العطاء في الدنيا دليلا على كرامة العبد عند الله. Bukanlah pemberian yang banyak, rezeki, badan yang banyak, fisik, zahir yang banyak di dunia ini tanda Allah SWT muliakan seseorang. Bukan itu tandanya Allah muliakan dia. Kama anna qillatahu laysa dalilan ala hawani indah. Sebagaimana dunia yang Allah sempitkan kepada sebagian orang, rezeki yang Allah sedikitkan kepada sebagian orang, rezeki badan, ya, tak berpangkat, tak berkedudukan, bukanlah tanda orang tersebut hina di sisi Allah SWT. Bukan itu tandanya. Ya. Jangan kita menganggap jabatan kekuasaan tanda kemuliaan orang di mata Allah. Tak berpangkat, tak berjabatan, tak berkuasaan tanda kehinaan, bukan itu standarnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Fa ammal insan," adapun manusia, "idza mabtalahu rabbuhu fa akramah." Jika diuji Tuhannya dengan kenikmatan, keluasan, kelapangan rezeki, kesehatan, maka dia berkata, Tuhanku memuliakanku. Fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jika Allah uji dia dengan kemiskinan, penderitaan, penyakit, sempitnya rezeki, ya, maka dia akan berkata, Tuhanku menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidak. bukan itu standarku. Kata Allah, bukan itu standarku. Ini untuk kita nih, Allah hibur. Kita yang tak kaya-kaya. Allah hibur, ini bukan standar. Jangan kalian merasa hina. Jangan kalian mau rukuk di hadapan orang kaya. Para pejabat menjilat mereka tak guna. Tetap, bukan itu standar aku cintai kalian, muliakan kalian. Tapi ketakwaan kalian kepada aku. Semua dunia ini, tak ada apa-apanya dengan apa yang Allah siapkan kelak bagi mereka di negeri akhirat. Ya, ai laisa kullu man na'amtu fid dunya fa huwa karimun 'alayya. Bukan semua orang-orang yang Allah berikan nikmat baginya di dunia ini tanda Allah SWT muliakan dia. Wala kullu man qadartu 'alaihi rizqahu fa huwa mahanun ladayya. Ya muhanun ladayya, bukan tandanya orang-orang yang disempitkan rezekinya Allah hinakan dia. Wa innamal ghina wal faqr. Sesungguhnya kekayaan, kemiskinan, was'atu wadhiq, kelapangan rezeki, kesempitan rezeki, ibtilaun minallah, semuanya ujian. Wa imtihanun, semuanya adalah merupakan ya ujian, liya'lama asy-syakir minal kafir, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur, siapa yang kafir. Was-sabir minal jazi', siapa yang bersabar dalam segala macam penderitaan. Siapa yang yakni al-jazi', mengeluh, berkeluh kesah ketika Allah uji dengan penderitaan. Nah. النوع الثاني رزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يؤين على صلاح الدين وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتديه حكمته ورحمته ويتم سبحانه كرامته لهم ويتم سبحانه كرامته لهم ومنه عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. النوع الثاني ada pun rezeki kedua. Yang pertama rezeki badan. Ini rezeki yang inti, rezeki yang kedua. Rizqun khas, rezeki khusus tak semua orang dapat. Wahwa rizqul qulub wa taghdiyatuha bil ilm, itu rezeki Allah berikan kepada hati. Allah berikan asupan hati ini berupa ilmu wal iman wa rizqi al halal, berupa ilmu, berupa iman, berupa rezeki yang halal dari rezeki dunia ini. Yu'inu ala salahiddin, yang membantu dia ya dalam agama. Wahada khasan bil mu'minin, ini rezeki khusus diberikan Allah hanya kepada orang mukmin belaka. Ala maratibihim, sesuai dengan tingkatan-tingkatan iman mereka. Minhu bihasabi ma taqtadi hikmatu wa rahmatuh, yang semuanya kembali ya kepada hikmah dan rahmat Allah SWT. Wa yutimmu subhanahu karamatahu lahum, Allah SWT sempurnakan kemuliaannya bagi mereka. Wa mannahu alaihim bidkhalihim yaumul qiyamati jannatin na'im, yang dengan nikmat tersebut Allah anugerahkan bagi mereka kelak nikmat dengan surga jannatun na'im, yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya insyaallah taala. Kita akan ulangi lagi dua paragraf terakhir ini di kesempatan akan datang jika Allah masih berikan kita ajal ya. Setelah itu kita masuk ya kepada nama berikutnya, al ahadul wahid. Subhanakallah bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.